بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله، saudaraku kaum muslimin di Malaysia dan dimanapun Anda berada yang mendengarkan kajian kita ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Juz Amma yang merupakan transkrip ceramah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam liqa al-bab al-maftuh, ketika beliau menyampaikan pelajaran-pelajaran tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an, ada surat-surat Al-Qur'an yang ada di dalam juz amma. Dan beliau juga menambahkan faedah, selain surat-surat yang ada dalam juz amma, beliau juga menambahkan penjelasan tentang Al-Fatihah. Nah, dan ini menunjukkan sikap an-nasihah yang ada pada beliau, karena kebutuhan atau keperluan dari kebanyakan kaum muslimin adalah ketika mereka membaca Al-Quran di dalam sholat yang terpenting. Dan ketika di dalam sholat, kebanyakan mereka membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lain yang kebanyakannya ada di dalam juz amma. Kita akan mulai dengan menjelaskan atau membaca tafsir surat Al-Fatihah pada PDF halaman 9. Pada PDF halaman 9, antum bisa menyimak. Kita akan baca beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah, ya, pada PDF halaman 9. Surat Al-Fatihah summiyat bidzalik li'annahu iftataha biha Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu secara makna artinya pembuka, yang membuka. Nah, berada di permulaan, di depan, untuk membuka sesuatu. Bi'annahu, karena iftataha bihal Qur'an Al-Karim. Karena Qur'an itu dibuka dengannya. Nah, uftutiha, dibuka dengannya Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran Al-Karim, kalau kita melihat mushaf, ya, dibuka dengan Al-Fatihah. Wa qad qila, dan ada pendapat sebagian ulama yang menyatakan innaha awwalu suratin nazalat kamilah, bahwa Al-Fatihah itu adalah surat pertama yang turun secara sempurna. Jadi surat yang ketika turun langsung keseluruhan dari awal sampai akhir diturunkan bersamaan, yang diturunkan secara sempurna pertama kali, kata sebagian ulama, itu adalah Al-Fatihah. Karena memang surat-surat dalam Al-Quran itu tidak semuanya diturunkan secara utuh satu surat. Kita mengetahui bahwa wahyu pertama yang berada dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surat Iqra, ya, surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ayat 1-5. Ketika pertama diturunkan, tidak keseluruhan surat Iqra, tidak keseluruhan dari surat Al-Alaq yang diturunkan. hanya permulaan saja, 1 sampai 5. Berarti surat Al-Alaq itu tidak diturunkan utuh satu surat, tapi berangsur-angsur. Nah, sedangkan Al-Fatihah menurut pendapat sebagian ulama adalah surat yang pertama kali diturunkan secara utuh, secara sempurna, seluruh ayatnya bersamaan turunnya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, "Hadhihi surah qala al ulama." Surat ini dikatakan oleh para ulama, "Innaha tashtamilu ala mujmali ma'ani al Qur'an." Sesungguhnya itu mengandung makna-makna Al-Qur'an secara global, secara mujmal. Nah, ya, jadi makna-makna Al-Qur'an secara umum itu sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Fit tauhid wal ahkam wal jaza wa turuq bani Adam wa ghairi dzalik. Jadi makna-makna Quran secara global tentang tauhid, tentang hukum-hukum, tentang balasan. Balasan surga bagi yang berbuat ketakwaan kepada Allah, balasan neraka bagi yang kafir ataupun orang-orang yang mujrim, banyak berbuat dosa, yang dosanya lebih besar dari, lebih banyak dibandingkan kebaikan-kebaikannya, yang Allah tidak ampuni dosanya, itu neraka, an-nar. Wa turuqi bani Adam, dan jalan-jalan yang dilalui oleh anak Adam, bagaimana perilaku-perilaku mereka, perbuatan-perbuatan mereka, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Wa lidzalika summiyat ummul Qur'an. Karena itu dinamakan dengan ummul Qur'an. Jadi Al-Fatihah itu disebut sebagai induk Al-Qur'an karena dia berisi mujmal makna-makna Al-Qur'an, sudah terangkum di dalam Al-Fatihah. Wal marja' li syai' yusamma umman. Dan rujukan bagi sesuatu dinamakan dengan sebagai induk atau ibu, ya. Dan itu Al-Fatihah summiyat ummul Qur'an, dinamakan sebagai induk Al-Qur'an karena dia menjadi rujukan bagi surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain itu terangkum secara global dalam Al-Fatihah. Wa hadhihi as-surah laha mumayyizat tatamayyaz biha an ghairiha. Surat ini memiliki kelebihan, ya, yang membedakan dengan yang lain. Minha, di antara keistimewaan atau kelebihan Al-Fatihah yang tidak sama dengan surat yang lain, annaha ruknun fis salawat. Bahwasanya Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam salat 5 waktu. Allati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain. Yang salat itu adalah rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Fala salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tidak ada salat bagi yang membaca Al-Fatihah. Kalau seorang imam tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Atau orang yang salat sendirian tidak baca Al-Fatihah dalam salah satu rokaat saja, tidak sah salatnya. Atau tidak sah rokaatnya itu. Nah, perlu diganti rokaatnya. Baik. Jadi para ulama sepakat bahwa kalau imam kecuali pendapat yang ganjil dari Al-Imam Abu Hanifah, ya, tentang keharusan membaca Al-Fatihah. Jumhur ulama berpendapat itu adalah rukun. Adalah rukun. Nah, dari jumhur itu mereka sepakat bahwasanya keharusan membaca Al-Fatihah adalah bagi orang yang menjadi imam atau orang yang sholat sendirian harus membaca Al-Fatihah. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah atau rokaatnya itu tidak sah. Nah, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang bagaimana dengan makmum. Bagaimana dengan makmum membaca Al-Fatihah ketika diperdengarkan bacaan itu oleh imam. Nah, baik. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa itu adalah tidak wajib. Ya, malah disyariatkan menyimak bacaan dari imam ya, bagi makmum. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka simaklah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Nah, tentunya ada pendapat lain dari para ulama yang berbeda dengan pendapat Ibnu Katsir tadi. Nah, wa minha, dan di antara keistimewaan, kelebihan dari Al-Fatihah yang tidak ada pada sebagian ayat yang lain, pada surat yang lain, annaha ruqyah, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ruqyah. Idza quri'a biha 'alal marid shufiya bi'idznillah, kalau dibacakan kepada orang yang sakit, orang yang sakit, yang mariyuk, shufiya bi'idznillah, dia akan sembuh dengan izin Allah. Di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lilladhi qara'a 'ala alladhi, kepada sahabat Nabi yang membacakan Al-Fatihah kepada orang yang terkena sengat, ya, terkena sengatan binatang berbisa, apakah itu ular atau kalajengking, wallahu alam, fabari'a, kemudian sembuh. Setelah dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Nabi bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah, tidakkah engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Nah, jadi itu ada dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi sekelompok sahabat Nabi ini ketika dalam safar, mereka singgah di sebuah kampung, di sebuah tempat. Mereka mengharapkan agar penduduk kampung itu menjamu mereka. Nah, tetapi tidak mau penduduk kampung. Akhirnya mereka tidak jadi singgah di situ, tidak jadi berdiam sementara di tempat itu, meneruskan perjalanan. Kemudian setelah itu ternyata pimpinan penduduk kampung ini terkena sengatan binatang yang berbisa. Nah, terkena sengatan binatang yang berbisa. Nah, kemudian mereka berusaha mengobati pimpinannya. Mereka sendiri yang berusaha mengobati, tapi tidak ada yang bisa mengobati rasa kesakitan pimpinan kampung tersebut. Kemudian ada yang berkata, coba kita tanya kepada sekelompok orang, rombongan yang tadi sempat singgah di tempat kita. Kita kejar, mungkin mereka belum jauh. Mereka dikejar dan ditanya sekelompok sahabat Nabi ini, apakah ada sebagian kalian yang bisa mengobati orang yang terkena sengat? Maka satu sahabat berkata, iya ada. Tapi syaratnya adalah, ya, ada imbalannya. Tadi kami singgah di sana, kalian tidak mau menjamu kami sebagai tamu. Oh, mereka kemudian menyetujui. Nanti akan diberi hadiah kambing untuk dibawa pulang, beberapa kambing gitu. Nah, kemudian akhirnya satu orang sahabat ini melakukan ruqyah, ya. melakukan ruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah, fabari'a, sembuh kemudian, ya, seakan-akan dia tidak sakit sama sekali, seakan-akan terlepas dari ikatan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Nah, tadi saya salah menyampaikan, ada riwayat Muslim juga. Yang benar riwayat Al-Bukhari. Semua. Nah. Wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin fa ka'anna man nushita min iqal. Dalam hadis itu disebutkan demikian. Dibacakan alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya Al-Fatihah, maka dia sembuh seakan-akan terlepas dari ikatan. Nah. Baik. Jadi dibacakan Al-Fatihah. Nah. Dengan sedikit meludah pada bagian yang terkena sengatan. Nah. Kemudian akhirnya karena sembuh, maka sekelompok sahabat ini diberi kambing, beberapa kambing dibawa, dibawakan kambing-kambing untuk mereka bawa ke Madinah. Diberi beberapa kambing untuk mereka bawa ke Madinah. Nah, di perjalanan mereka berkata, ayo kita bagi kambing-kambing ini. Kata sahabat yang meruqyah tadi, la taf'alu hatta ta'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nadhkura lahu alladhi kana fa nanzura ma ya'muruna. Jangan, jangan dibagi dulu sampai kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita sebutkan apa yang telah kita perbuat untuk kita lihat apa perintah Nabi nanti. Faqadimu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadakaru lahu. Maka mereka pun tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian itu. Maka Nabi bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Tidakkah kalian tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya, memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan surat-surat lain ketika dibacakan sebagai ruqyah, terutama bagi yang terkena sengatan binatang berbisa. Asabtum, kalian sudah benar. Iqsimu, silakan bagi kambing-kambing itu. Wadribu li ma'akum bisahmin, sisakan untuk aku juga supaya aku dapat bagian. Nah, jadi Nabi juga menyetujui perbuatan para sahabat itu, dan untuk membuat mereka semakin tenang bahwa perbuatan itu halal, maka Nabi meminta, wadribu li ma'akum bisahmin, berikan sebagian saham, bagiannya untukku juga. Nah, baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan kebiasaan-kebiasaan sebagian orang yang itu termasuk bid'ah. Ya, terkait dengan Al-Fatihah, kebiasaan orang itu kalau sudah, kalau dia membaca doa, selesai doa, doa dibaca, kemudian Al-Fatihah. Nah, itu sebuah hal yang merupakan bid'ah, dan karena memang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kata beliau rahimahullah, وَقَدْ إِبْتَدَعَ بَعْضُ النَّاسَ الْيَوْمَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ بِدْعَةً. Sebagian orang pada hari ini ada yang melakukan sebuah bid'ah terkait dengan surat ini, surat Al-Fatihah. Fasaru yakhtimuna bihal du'a. Mereka mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Wa yabtadi'una biha al-khutab wa yaqra'unaha 'inda ba'd al-munasabat. Atau mereka memulai dengan Al-Fatihah dalam khutbah-khutbah, dan mereka membaca pada sebagian keadaan, nah, sebagian perkumpulan ketika mereka berkumpul, nah, mereka bacakan Al-Fatihah. Wa hadha ghalat, ini salah. Tajiduhu mathalan idza da'a, ya. Engkau dapati mereka misalkan ketika mereka berdoa, thumma da'a, kemudian berdoa, qala liman haulah Al-Fatihah, kemudian berkata kepada orang sekelilingnya Al-Fatihah, memberikan isyarat supaya yang lain baca Al-Fatihah. Yakni iqra'ul Fatihah, yakni bacalah Al-Fatihah. Wa ba'dun nas yabtadi'u biha fi khutbah fi khutabihi. Sebagian orang ada yang memulai dengan Al-Fatihah dalam khutbah-khutbahnya. Au fi ahwalihi, atau dalam keadaan-keadaannya. Wa hadha aydhan ghalat. Ini juga salah. Li'anna al-ibadat mabnaha 'ala at-tawqif wal-ittiba'. Karena ibadah itu dibangun di atas sikap berhenti untuk tidak melakukan sampai ada dalil. Tauqif, diam. Kita tidak bisa beribadah sebelum ada perintah. Kita tidak bisa beribadah ketika tidak ada tuntunan. Wal ittiba' dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di halaman 10 mulai masuk pada penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diartikan artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu secara terjemahan ya. Di situ Syekh menjelaskan beberapa faedah, tapi ini kebanyakan faedah yang terkait dengan nahwu ya. Yang mungkin bagi sebagian agak sulit memahami. Nah, kita ambil yang di halaman 10 itu pada dua paragraf yang bawah. Dua alinea yang di bawah untuk menjelaskan makna Allah itu apa, Ar-Rahman itu apa. Wallah ismullahi Rabbul Alamin. Bismillahi Rabbil Alamin la yusamma bihi ghairu. Allah adalah nama bagi Rabb semesta alam. Pihak lain tidak ada yang diberi nama dengan itu. Jadi Allah itu hanya nama satu-satunya bagi sang pencipta seluruh alam semesta ini. Tidak boleh yang lain memakai nama itu. Wa huwa aslul asma. Allah itu adalah pokok atau asal dari penamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza ta'til asma' tabi'ah lahu. Karena itu nama-nama yang lain mengikuti Allah, mengikuti nama ini. Ya. War Rahman, sedangkan Ar-Rahman ay dzur rahmatil wasi'ah. Artinya adalah yang memiliki rahmat yang luas. Walihada jaa ala wazni fa'lan alladhi yadullu ala si'ah. Karena itu disebutkan dengan wazan fa'lan. Kata-kata yang berwazan fa'lan biasanya menunjukkan luas. Nah, jadi Ar-Rahman itu adalah yang memiliki rahmat, kasih sayang yang luas. Kemudian di halaman 11, Warrahim ay al-musil lirahmatin. Ay al-musil lirahmati man yasha min ibadi. Ar-Rahim itu adalah yang menyampaikan rahmat kepada siapa saja yang dia kehendaki dari para hambanya. Itu Ar-Rahim. Allah memiliki sifat rahmat yang Allah mampu menyampaikan rahmat itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah sampaikan rahmat itu. Pasti sampai kalau Allah inginkan. Ar-Rahim. Nah, beda kalau makhluk ya. Kalau makhluk dia ingin menyampaikan kasih sayangnya kepada sesuatu, meskipun kasih sayangnya besar, banyak, tapi dia kadang terhalangi untuk menyampaikan kasih sayang itu kepada yang dia kehendaki. Contoh, misalkan ada dua orang suami istri yang bercerai, berpisah. Anak ikut ibu. Ayah sebenarnya kangen sama anaknya. Nah, tapi ibunya tidak memperbolehkan sang ayah, mantan suaminya, untuk bertemu dengan anak. Sebenarnya ayah ingin menyampaikan kasih sayangnya kepada sang anak, tetapi tidak sampai kasih sayang itu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat Ar-Rahman, kasih sayangnya itu sangat luas, sangat banyak, ya. Dan Ar-Rahim, dia mampu menyampaikan kasih sayang itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau rahmat umum, maka seluruh makhluk mendapatkan rahmat itu. Di dunia, yang dapat rahmat Allah ini orang beriman, orang kafir, orang bertakwa, orang fajir, dapat semua. Tapi nanti di akhirat, hanya orang-orang beriman saja yang mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang di surga, itu adalah kasih sayang yang lebih sempurna, lebih utuh. Allah punya 100 rahmat yang satu bagian dibagikan di dunia ini. Kasih sayang, sehingga sesama saudara saling menyayangi, ayah menyayangi anaknya, ibu menyayangi anaknya, suami mencintai istrinya. Satu bagian dari 100 bagian itu Allah tebarkan di dunia. Sedangkan yang tersisa Allah akan sebarkan di akhirat hanya untuk orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan jannah. Nah, baik. Kemudian ada yang kita lewati, kalimat-kalimat itu. Paragraf berikutnya, ya. Paragraf yang kedua di halaman 11. Nah. وَالرَّحْمَةُ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ رَحْمَةً حَقِيقِيَةً. Kasih sayang yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah kasih sayang yang hakiki, yang sebenar-benarnya. دَلَّ عَلَيْهَا السَّمَعْ وَالْأَقْلِ. Bahwa itu adalah kasih sayang yang hakiki ditunjukkan oleh dalil naqli. Dalil Quran, sunnah, itu dalil pendengaran. Karena kita dapat dalil itu dengan mendengar. Disebut dalil as-sama', disebut juga dengan dalil naqli, karena kita menukil. Wal-aql, dan juga sesuai dengan dalil akal. Amma as-sama' fahuwa maja'a fil kitabi wa sunnah min isbatir rahmati lillah wa huwa kathirun jiddan. Adapun dari sisi dalil sam'i atau dalil naqli, itu berdasarkan yang ada dalam Quran dan sunnah. Min isbatir rahmah lillah, yang menetapkan adanya sifat rahmat bagi Allah. Wa huwa kathirun jiddan. Ini banyak sekali. Naam. Banyak sekali. Satu contoh hadis riwayat At-Tirmidzi misalkan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan diberi kasih sayang, diberi rahmat oleh yang ada di langit. Di situ kalau kita kasih sayang kepada manusia, kepada hewan, ya, maka Allah akan kasih sayang kepada kita. Kita berkasih sayang kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada manusia, itu kasih sayang yang hakiki. Balasannya juga kasih sayang yang hakiki juga. Kalau kita ingin dapat kasih sayang dari yang ada di atas langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tebarkan kasih sayang kepada yang ada di muka bumi, yang hidup di muka bumi bersama kita, manusia, nah, kemudian hewan. Baik. Wa amma al-aql, sedangkan secara akal, fa kullu ma hasala min ni'mah aw indafa min niqmah fa huwa min athari rahmatillah. Adapun secara akal kita memahami bahwa nikmat apapun yang sampai kepada kita atau bencana apapun yang terluput dari kita, itu dari bekas atau pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita terhindar dari musibah, itu rahmat Allah. Kita dapat kesehatan, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. kita dapat rezeki harta, rezeki anak. Nah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kemudian Syekh panjang lebar menjelaskan tentang pihak yang mengingkari Allah memiliki sifat rahmat yang hakiki. Kemudian beliau membantahnya. Nah, baik, mungkin kita lewati ya. Karena mungkin pembahas fokus pembahasan kita agar lebih mendekatkan makna setiap kata di dalam Al-Quran. Nah, panjang beliau menjelaskan bantahan itu sampai di pertengahan ayat, di pertengahan halaman ke-12. Halaman ke-12. Mas'alah. Beliau berpindah ke pembahasan baru. Halil basmalah ayah minal fatihah awla. Apakah basmalah termasuk ayat dari Al-Fatihah atau tidak? Fi hadha khilafun bainal ulama. Dalam hal ini terdapat khilaf dari para ulama. Dari para ulama berbeda pendapat apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Fatihah atau tidak. Ada khilaf dari para ulama, ya. Di sini intinya beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan hujjah bahwa beliau cenderung pada pendapat ulama yang menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, apa dalil beliau? Dalil beliau adalah hadis Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis Abu Hurairah itu menjelaskan, nanti bisa lihat di halaman 12 itu di bagian bawah paragraf yang terakhir. Amma an-nas faqad jaa fi hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Secara nas yang menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, artinya di dalam hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi as-salah, maksudnya Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah menyatakan hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Nah, di sini, ketika Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, setengah bagian untuk Allah, setengah bagian untuk hamba-hambanya. Allah mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalil beliau. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa Al-Fatihah di dalamnya terdapat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Al-Fatihah. Dan manapun pendapat yang kita pilih dari perbedaan pendapat itu, tetap saja kalau kita sholat, kita tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun kita tidak berpendapat bahwa itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Karena sunnah sholat yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah ketika menjadi imam, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja Bismillahirrahmanirrahim itu, kalau yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, yang dipantau oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah tidak dibaca jahr Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, hadis Anas bin Malik, antum bisa baca di halaman 13. Di PDF halaman 13. صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. Aku pernah sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka tidak memulai dengan mereka semuanya memulai dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak terdengar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal ataupun di akhir. Nah, maka ini menunjukkan maksudnya kata para ulama, wal murad la yajharun, maksudnya tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi tetap dibaca, ya. Bahkan dalam hadis riwayat Ad-Darqutni yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan hadis juga riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Nah, maka jangan kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim saat membaca Al-Fatihah. Lanjutkan pada kajian berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu barakallahu fikum. Kemudian ya, kalau ada pertanyaan bisa ditulis atau langsung ditanyakan saja. Barakallahu fiik. Baik, jika tidak ada. Nah. Jika tidak ada pertanyaan atau ada yang mengetikkan, apakah tafadhal kalau mau diketikkan, atau antum nyalakan mikrofonnya, nah bisa mungkin terdengar. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan seorang yang ketika sholat dan mereka membaca, ya, imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, baca, kemudian makmum baca amin, kemudian makmum masing-masing membaca Al-Fatihah, ya, masing-masing membaca Al-Fatihah. Tetapi mereka kalau sampai mengganggu itu tidak boleh. Kalau sampai mengganggu itu tidak boleh, ya. Nah, di dalam sholat jahriyah maupun sirriyah, jangan sampai mengganggu. Dan ini ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum munajin rabbah, masing-masing kalian itu bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah kalian membaca dengan bacaan yang mengganggu satu sama lain. Disebut dalam sebagian hadis demikian. Karena sebagian sahabat ketika di masjid, mereka ada yang sholat qiyamul lail, ada sholat sunnah, ada yang baca Quran, ada yang sholat sunnah. Yang sholat sunnah mengganggu yang lain bacaannya. Nah, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau kita memilih pendapat sebagian ulama yang menganggap bahwa Al-Fatihah tetap wajib dibaca makmum, silakan diamalkan sesuai dengan yang antum yakini, tapi jangan sampai mengganggu yang lain. Nah, baik, mungkin ada lagi. Bismillah, kalau jadi imam, ya, kalau jadi imam di masjid baca basmalah, apakah kita jaharkan? Nah, yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman dalam hadis Anas bin Malik yang tadi kita baca hadisnya, hadis Anas bin Malik itu ada dalam Sahih Muslim. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya Anas bin Malik sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Sekian puluh tahun. Nah, ya, itu tidak pernah terdengar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena tidak menjaharkan. Ini yang sering. Tapi apakah boleh sesekali kita mengeraskan bacaan Al-Fatihah? Di sini ada beda pendapat para ulama, sebagian membolehkan. Maka kalau kita berada di tempat yang di situ banyak orang awam dan mereka khawatir ada fitnah jika kita tidak mengeraskan bacaan basmalah, silakan baca Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan. Nah, oke. So, kemudian di sini ada pertanyaan, surah lain manakah yang diturunkan secara sempurna? Ya. Surah yang diturunkan secara sempurna. Contoh yang lain, surat yang diturunkan secara sempurna adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Antum bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir di permulaan bagaimana sebab turunnya ayat itu. Dan di situ Nabi membacakan surat Al-Kautsar secara keseluruhan. Jadi ketika diturunkan langsung semua. Contoh lain. Ya. Surat yang lain adalah surat As-Saff. Surat As-Saff itu diturunkan secara keseluruhan. Bahkan surat As-Saff itu termasuk hadis tentang keutamaan, hadis tentang surat As-Saff itu adalah hadis musalsal yang sahih atau hasan. Jadi setiap membacakan hadis tentang surat As-Saff itu, kemudian sahabat membacakan surat As-Saff dari awal sampai akhir, sahabat dari hadis itu. Kemudian tabi'innya yang mendengar hadis itu setelah membaca hadis tentang surat As-Saff, kemudian membacakan surat As-Saff dari ayat 1 sampai ayat terakhir dan seterusnya. Itu adalah surat yang diturunkan secara utuh di antaranya, secara sempurna. Nah, itu beberapa contoh surat yang lain. Kemudian ada pertanyaan, berapa lama waktu imam berdiam diri selepas membaca Al-Fatihah? Tidak ada ketentuan, ya. Dan mestinya imam tidak berdiam setelah membaca Al-Fatihah. Dia langsung membaca surat. Kalau ada jeda, ya jeda sekedar istirahat, misalkan menarik nafas, ya. Atau dia sedang perlu istirahat sejenak sebelum membaca lagi, misalkan karena ada masalah di tenggorokannya, misalkan, atau sebab yang lain. Tapi tidak, yang semestinya dalam kondisi normal setelah baca Al-Fatihah, ya, normalnya disambung dengan surat. Meskipun ada jeda, tapi jeda ini cuma sebentar sekali. Tidak ada ketentuan khusus berapa lama berdiamnya. Nah, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, ruqyah dengan Al-Fatihah dibaca pada air atau bagaimana? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah dengan Al-Fatihah itu kalau yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bukhari yang tadi kita baca sebagian lafadznya, itu adalah langsung dibacakan pada tempat yang terkena sengatan, kemudian sedikit meludah. Sedikit meludah. Nah, disebut dalam lafadz hadisnya, wayaqra'u, fantalaqa yatfilu alaihi wayaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mengobati, sahabat yang meruqyah itu sedikit meludah pada bagian yang terkena sengatan, wayaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Nah, sedikit meludah kemudian dibacakan. itu urutannya. Sedikit meludah pada bagian yang terkena, kemudian dibacakan. Lalu apakah kalau seandainya dibacakan pada air, sebagian ulama membolehkan? Sebagian ulama membolehkan. Nah, Allahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi belum kita akhiri. Kayaknya tak ada, Ustaz. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.